Wa amal fitratu faqad dalat ala uluwillahi ta'ala dilalatan dururiyatan fitriyatan fama min da'in aw khaifin fazi'a ila rabbihi ta'ala illa wajada fi qalbihi dururatal ittijahi nahwal uluwi la yaltafit an dhalika yaminatan wala yasiratan was'alil musallin yaqulul wahidu minhum fi sujudihi subhana rabbil a'la aina tattajihu qulubuhum hina dhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin. Amma ba'd, melanjutkan dalil-dalil mengenai kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenyataan Allah ta'ala bersama dengan makhluknya. Telah kita jabarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan juga tentang atau dengan Al-Aql. Maka kali ini kita membahas sedikit dalil fitrah mengenai kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala selagi Allah ta'ala bersama dengan kita. Kata beliau rahimahullah, wa ammal fitrah, adapun dalil fitrah, faqad dallat ala uluwillahi ta'ala dalalatan daruriyatan fitriyah, ya telah tertunjukkan, yaitu dalalah petunjuk yang sifatnya daruri disebut, maksudnya petunjuk yang bersifat tidak ada kemungkinan padanya untuk disangkal secara fitrah, ya, yang menunjukkan akan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Fama diantaranya, fama min da'in au khaifin fazi'a ila rabbihi ta'ala illa wujida fi qalbihi illa wajada fi qalbihi daruratan litijahi nahwal uluwi. Tidaklah orang yang da'in berdoa, ya. Orang kalau misalnya berdoa au khaifin, orang yang takut, orang yang berdoa dan orang yang takut pasti akan fazi'a ila rabbihi ta'ala. Jadi maksudnya sini, siapa yang berdoa dan siapa yang takut dengan gentar terhadap Rabbnya, takut kepada Rabbnya, ya fazi'a, ya, illa wajada fi qalbihi daruratan litijahi nahwal ulu, kecuali pasti dia mendapatkan di kalbunya sikap darurat untuk menghadapkan diri ke ketinggian. Jadi orang yang berdoa dan orang yang takut kepada Allah, sedang takut, maka dia akan merasakan sesuatu, ya, mendapatkan di kalbunya sikap darurat yang tidak bisa dia cegah, yaitu al-ittijah nahwal ulu. Al-ittijah nahwal ulu yaitu menghadap ke ketinggian. La yaltafitu an dhalika yamnatan wala yasratan. Dia tidak menoleh ke kanan ke kiri. Orang kalau berdoa mengharap ataupun takut, enggak mungkin dia hatinya itu ke kanan atau ke kiri, dan tidak mungkin hatinya ke bawah, tidak mungkin hatinya di diri, maksudnya tidak mungkin hatinya menghadap kepada dirinya sendiri, karena saking daruratnya semua orang tahu dirinya lemah, ya. Nah ini kan pasti dia mengkiblatkan hatinya ke ketinggian sana. Itu bahkan orang-orang yang kafir sekalipun. Kemudian was'alil musallin, coba tanya orang-orang yang salat. Yaqulul wahidu minhum fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ketika mereka, seorang dari mereka berkata di sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Pas lagi sujud bilang subhana rabbiyal a'la. Aina tattajihu qulubuhum hina dhak? Kemana kalbu mereka menuju ketika sujud sambil berkata subhan rabbiyal a'la? Ya, begitu. Maka ini fitrah, fitrah majbulah, fitrah jibiliyah, fitrah yang sudah tercetak pada manusia, baik dia kondisinya kafir sekarang atau muslim, semuanya ya fitrah. Taib awa amal ijma' al-fadl. Wamal ijma' faqad ajma' as-sahabah wa tabi'un wal a'immatu ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi mustawin ala arsyi wa kalamuhum mashhurun fi dhalika nassan wa dhahiran. Qala al-Auza'i kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul inna Allah ta'ala dhikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu minas sifat wa qad nukilal ijma'u ala dhalika ghairu wahidin min ahli al-ilmi wa muhalin ayyaqa fi mithli dhalika khilafun wa qad tatabaqat 'alaihi hadhil adillatul 'azimatul lati la yukhalifuha illa mukabirun qamasa 'ala qalbihi wajtalatuhu syayatin an fitratihi nas'alullaha ta'ala as-salamata wal 'afiyah. Fa'ulullahi ta'ala bidzatihi wa sifatihi min abyanal asyai wa azharaha dalilan wa ahaqqal asyai wa athbataha waqian. Adapun ijma', dan ijma' itu dalil syar'i. Ijma' dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama akan kehujjahannya. Ijma' itu yang ketiga rutbahnya setelah sunnah Nabi SAW. Wa ammal ijma', adapun dalil ijma', faqad ijma'a as-sahabatu wa tabi'una wal a'immah, para sahabat, para tabi'in, para imam ahlus sunnah, terutama ahlul hadis, bersepakat annallaha ta'ala fawqa samawatihi mustawin 'ala 'arsyih, bahwasanya Allah Ta'ala di atas samawat, ya, di atas langit-langit, di atas langit seluruhnya, beristiwa, ya, meninggi di atas arsy. Wa kalamuhum masyhurun fi dhalika nassan wa dhahira, kalam mereka masyhur dalam hal tersebut secara nas dan secara zahir. Kalau sekarang kita menemukan ada da'i yang menyelisihi ijma', ya, itu sama seperti da'i menyelisihi dalil yang zahir. Dan ini ijma', ijma' salaf, ya, yang mana sekarang semua akan mengklaim saya bermanhaj salaf, gitu kan? Semua akan mengklaim begitu, ya. Belakangan jadi ana juga dapat, ya, apa, ada orang ikhwan salah satu panitia kajian tabayun, ya, istilahnya tabayun. Sekarang banyak tabayun squad, ya. Dikit-dikit tabayun, tabayun, tapi enggak ngerti arti dari tabayun itu sendiri. Ya, katanya yang namanya tabayun kepada seorang ustaz, kalau mau menjarahnya itu harus hadiri pengajiannya dulu. Betul enggak tuh? Hah? Betul enggak, ikhwan? Kalau antum mau menjarah, mengetahui seorang ustaz benar atau tidak, hadir dulu di majelisnya. Ini sahih atau enggak sebenarnya? Atau yang benar adalah tanyakan kepada asatidah. Mana yang benar? Kira-kira. Atau enggak, ada yang benar? Hah? Antum datang ke majelis ana ini, siapa yang rekomendasi? Enggak ada, ha? Datang aja, karena ditorik. Jadi gini, ada seorang yang dicurigai atau ada afiliasinya ke harokah, ada syubhatnya masalah harokah. Ya, yang mana ini lumayan populer mulai di Jakarta. Lah, ana waktu itu ada pertanyaan di kajian seperti ini, kajian. Pertanyaan tentang manhaj menuntut ilmu atau berguru kepada da'i. Ana bilang sesuai dengan apa yang biasa kita ajarkan dan asatidzah ajarkan. Ya, maksudnya seseorang ketika majhul, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak ada ustadz yang mengenalnya, gitu kan. Makanya jangan dulu kita ikutan, gitu kan. Ana gak nyebut nama, gak nyebut apa. Nah, dai ini lagi hot-hotnya di daerah Rawamangun, Kelapa Gading, ya, lagi panas-panas, maksudnya lagi namanya lagi tenar di sana. Dan kajian tersebut waktu itu di daerah sekitar itu. Nah, kemudian panitia kajian tersebut, istilah sekarangnya, baper dengan jawaban ana. Maka dianggap ana mentahdir Ustaz Fulan, padahal ana enggak nyebut siapa-siapa. Akhirnya kemudian tabayun, Ustaz tersiar di kami kabar bahwasanya, ya, intinya antum mentahdir Ustaz Fulan. Masya Allah. Tuh, gara-gara pertanyaan ana jawab apa adanya, ditafsirkan oleh beberapa orang ana mentahdir Ustaz Fulan. Maka jadilah kabar, ya udahlah. Dan sekarang dai, ya, imma kesalaf, imma bukan. Yang tidak kesalaf pun mengklaim saya bermanhaj salaf global. Tapi untuk masalah-masalah yang riskan seperti ini, enggak berani ngomong. Kenapa? Karena bisa kebongkar akidahnya. Masalah tentang penguasa zalim misalnya, masalah tentang istiwa, ada yang berani terang-terangan mengingkari ijma ini, ada yang malu-malu enggak mau ngomongin itu. Karena kalau ngomongin keungkap apa isi hatinya. Begitu. Ya. Nah, ketika seorang dai menyelisihi ijma' dalam masalah akidah, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengikuti kajiannya. Ijma' dalam masalah akidah, ya. Ijma' dalam masalah akidah. Karena ini masalah akidah, masalah usul, dan sudah menjadi ijma', gitu loh. Masalah usul yaitu usuluddin, dan pokok masalah usul diantaranya masalah istiwa, masalah asma wa sifat istiwa, dan juga telah ada ijma' ternukil tentangnya. Maka ini sudah kuat sekali. Ketika seorang pendakwah, penyeru kepada Allah, mengingkari hal yang sudah disepakati tentang Allah, bagaimana dia bisa menyerukan kepada Allah, gitu kan? Begitu. Kalau masalah-masalah furu', ya, masalah-masalah furu', ya, pun kalau diributkan, jangan sampai mengeluarkan seseorang dari barisan ahlu sunnah. Masalah furu', ya, furu' di sini masalah beberapa konteks fikih, beberapa konteks fikih. Bahkan sampai masalah isbal sekalipun itu tidak sampai kepada keluarnya seseorang dari ahlu sunnah. Masalah isbal, ya, karena memang khilafiyah di masalah isbal itu pekat. Ya, juga masalah mungkin di sini lihat seperti masalah antum sholat diakhirkan qomatnya kan, karena lebih condong kepada mazhab yang mengatakan jadwal asli kita di negeri ini terlalu cepat. Tapi kan jumhur di Indonesia kan, ya, mana mau ngurus gitu, ya, udahlah ikut aja dengan jadwal. Padahal secara apa, ya, kalkulasinya, konklusinya adalah kalau memang terlalu cepat sholatnya, berarti kan nggak sah. Maka otomatis umumnya atau logikanya gitu, sholat banyak orang tidak sah sekarang kan. Nah, ini masalah furu', tetapi memang berkaitan dengan masalah asas agama sholat. Kenapa antum tidak mengatakan mereka itu yang ikut jadwal umum itu mereka nggak sah sholatnya, gitu kan? Berani gak ngomong gitu? Enggak kan? Enggak berani. Kenapa? Karena ini masalah furu', hati-hati juga. Jangan sampai membuat, wah, dia enggak sah sholatnya, bukan ahlu sunnah lagi dia, bahkan bisa kafir dia, karena sholatnya selama ini subuh enggak sah. Gitu kan? Enggak sampai segitunya kan? Begitulah masalah-masalah ijtihadiyah. Tapi ini sudah bukan ijtihad lagi. Nas sudah ada, Al-Quran Sunnah sudah ada, akal menunjukkan akan hal itu, fitrah menunjukkan akan hal itu, dan ijma' pun ternukilkan tentangnya. Maka alasan apa lagi untuk membelokkan diri menuju ke kesesatan? Al-Auza'i berkata, kunna wattabi'una mutawafirun. Ya, kami dan para tabi'in mutawafirun. Tawafara itu artinya apa artinya? Mutawafirun. Ada yang tahu enggak? Hah? Apa Indonesianya? Sama-sama gitu loh ya artinya, bareng-bareng ya. Naqul innallaha ta'ala dzikruhu, innallaha ta'ala dzikruhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fauqa 'arsyhi, di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah min as-sifat, dan kami mengimani apa yang kami mengimani sunnah yang datang dengannya dari sifat-sifat, ya. Wa qad naqala al-ijma'a 'ala dhalika ghairu wahidin min ahli al-'ilm, dan tidak hanya lebih dari satu dari ahli ilm telah menukilkan ijma akan hal ini. Wa muhal, muhal artinya mustahil. Mustahil an yaqa'a fi mithli dhalika khilaf. Tidak mungkin terjadi khilaf dalam hal semacam ini. Wa qad tatabaqat 'alayhi hadhihi al-adillatul 'azimah. Ya. Ya, telah terbangun di atasnya, telah terbinakan dengan dalil-dalil yang agung, allati la yukhalifuha illa mukabirun tams, illa mukabirun tamsun, ya, yang tidak akan, afwan bukan tamsun gini, yang tidak akan diperselisihkan kecuali oleh mukabir. Mukabir itu orang yang udah tahu itu benar, tetap aja dia ngotot, itu mukabir. Apa Indonesianya? Orang dablek, ya. Mukabir itu orang ngotot dablek. Kecuali orang teka, ya. Tumisa ala qalbihi, telah ditutup kalbunya. Wajtalathu syayatinu, dan telah disimpangkan oleh syaitan. Ya, diselewengkan, dibelokkan oleh syaitan, an fitratihi, dari fitrahnya. Nasallallahu salamahu al-afiyah. Fa'uluwullahi ta'ala bidhatihi wa sifatihi min abiyanil asyai wa adhariha dalilan. Kemahatinggian Allah secara zat dan sifatnya itu diantara hal-hal yang paling jelas dalilnya. Wa ahaqqil asyai wa athbatiha waqi'an, dan yang paling benar, hal yang paling hak dan yang paling tertetapkan secara kenyataan. Ya. Kalau seseorang sudah ditampakkan kepadanya hal yang terbenar dan dia menolak, maka dia lebih bingung lagi dalam masalah syubhat, ya. Begitu. Dia lebih bingung lagi dalam masalah syubhat. Taib, tafadhal banur. Sampai habis ya. I'lam ayyuhal qari'ul karim annahu sadara minni kitabatun li ba'di talabatin li ba'di talabati tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalisi fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqi. Dzakartu fiha anna 'aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqatan dzatiyatan taliku bihi wa taqtadi ihatatahu bi kulli syai'in 'ilman wa qudratan wa sam'an wa basran wa sultanan wa tadbiran wa nahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkanatihim bal huwal aliyyu bi dzatihi wa sifatihi wa uluhi min sifatihi dzatiyatil lati la yanfakku anha wa nahu mustawin ala arsyhi kama yaliku bi jalalihi wa nadzalika la yunafi ma'iyatahu li annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa aradtu biqauli dzatiyah taukidun haqiqatun tauqidu haqiqatin ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala wa ma'aratu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardi kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhil kitabati kama taro innahu subhanahu munazzahun ayyakuna mukhtaliton bil khalqi aw halan fi amkanatihim wa annahu al-aliyyu bidzatihi wa sifatihi wa anna uluwahu min sifatihi dzatiyatil lati la yanfaku anha wa qultu fiha aidan man nasuhu bil harfil wahid wa naru anna min wa naru anna man za'ama anna allaha bidzatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dalun ini taqadahu wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi man salafal min ila ghairihi min salafil ummati aw aimatiha wala yumkinu li aqilin arafallah wa qadrahu haqqo qadrihi ayyakul inna allaha ma khalki fil ard wa ma ziltu wala azalu ankaru hadhal qawla fi kulli majlisin min majalisi jarofihi dzikruhu was'alullaha ta'ala ayyuthabbitani wa ikhwanil muslimin bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah hadha wa qad kataktu ba'da dhalika maqalan nushira fi majalati da'watil lati tasduru fi riyab nushira yawmal ithnain ar-rabi min syahril muharram sanah 1404 arba'u wa arba'u mi'ah wa alf birakim 911 qarartu fihi ma qararahu syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullah ta'ala min anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqi haqqun ala haqiqatiha wa anna dhalika la yaqtadil hulul wal ikhtilat bil khalqi fadlan an ayyastalzimuhu ayyastalzimahu. Baik. Di sini ada tanbih yang ketiga tentang beliau tersodorkan sebuah tulisan li ba'di talabah, ya, sebagian tulab, ya. Jadi tulab itu menulis tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalisi fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, mencakup di tulisan tersebut, mencakup apa yang aku katakan di sebagian majelis tentang ma'iyatullah li khalqihi, temanya tentang kebersamaan Allah terhadap makhluknya, ya. Memang thalabul ilm itu zaman dulu dan memang di manapun, terutama di pesantren, itu kajian itu nulisnya panjang, ya, nulis. Iya. Dan rata-rata asatidah pun para duat, kalau kajian sampai kajian duat lain gitu loh, dai lain. Itu bawa catatan, bawa tulisan, nulis. Lama panjang, ya. Kayak kalau kita berkumpul bersama asatidah di daurah para masyayikh, itu semua asatidah enggak ada yang diem gini, diem ngeliatin doang. Padahal mereka asatidah, duat, mereka nulis. Dan yang paling betul-betul anda saksikan dari awal sampai akhir itu selalu nulis tanpa henti, itu Ustaz Abdullah Taslim itu. Enggak habis-habis beliau nulis itu. Tulis terus. Enggak berhenti. Ya, Masya Allah. Ya, anda perhatikan itu, Masya Allah. Enggak capek nulis itu. Dan seperti nulis semua perkataan syekhnya. Semua perkataan syekh. Waktu itu bersama Syekh Abdul Razak. Ya. Ya. Jadi thalabul ilm, kalau misalnya memang betul-betul nutut ilmu, ya, itu nulis banyak. Kemudian bukan hanya nulis, murojaah. Sebenarnya kita itu bisa cepat pinter, tapi kenapa banyak dari kita tuh jalan di tempat, bahkan makin lama makin mundur, ya. Ngaji mungkin hanya menyimak, ya alhamdulillah udah ngaji, tapi di media sosial, Masya Allah, habis waktunya, ya. Jadi mundur aja, gak pinter-pinter. Tapi kok mentahdir pinter, ya Masya Allah. Giliran urusan ada tahdzir, wah tegap, tegap. Masya Allah. Tapi kalau ilmu yang baku kita itu berbeda. Ya. Ini. Takutnya ini sama juga dengan yang tadi ini. Ijtalathu syayatin, ya. Disimpangkan oleh syaitan. Nuntut ilmu ya, tapi enggak diapa-apain ilmunya, ya. Nah, jadi sebagian tulab beliau itu menulis kandungan dari kajian-kajian beliau. Syekh ini ada tulisan ini isinya ya kalimat-kalimat sampaian juga Syekh gitu kan. Maka dzikrat fiha disebutkan di dalamnya atau dzakartu fiha aku sebutkan di dalam majelis tersebut tertulis anna aqidatana bahwasanya akidah kita anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dhatiyah. Diperhatikan lafal ma'iyah haqiqiyah dhatiyah, ya, dhat ma'iyah haqiqiyah dhatiyah taliqu bihi, yaitu Allah Ta'ala memiliki kebersamaan yang bersifat hakiki bukan majaz. Dan secara zat di sini nanti lihat bersifat zatiyah. Nanti lihat maksudnya. Taliqu bihi, yang mana kebersamaan tersebut sesuai relevan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqtadi ihatatahu bi kulli syai'in ilma wa qudratan wa sam'a wa basara wa sultana wa tadbira. Dan berkonsekuensi meliputi segala sesuatu secara ilmu, secara kuasa, secara penglihatan, secara pendengaran, secara kerajaan, secara pengaturan. Wa annahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalq. Dan Allah Ta'ala berlepas dari kenyataan atau terlepas dari percampur bauran dengan makhluknya. Enggak. Allah tidak berbaur dengan makhluknya. Au halan fi amkinatihim, atau bertempat di tempat-tempat mereka. Bal huwal aliyyu bi dzatihi wa sifatihi wa uluwihi. Bal huwa al aliyyu bi dzatihi wa sifatihi. Melainkan yang hak adalah Allah Maha Tinggi secara zat dan secara sifat. Wa uluwuhu min sifatihi adz-dzatiyah allati la yanfakku anha. Ketinggian Allah itu adalah termasuk sifat dzatiyah Allah, sifat yang ada pada diri Allah yang tidak akan terpisah dari Allah. Ya, sifat tersebut tidak akan terpisah dari Allah. Selalu ada pada Allah. Itu yang disebut sifat dzatiyah. Ya. Beda dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah melakukannya. Kalau tidak, Allah tidak melakukannya. Jadi sifat fi'liyah itu kerap kali sifatnya nisbi, tergantung dengan kehendak Allah. Iya. Tapi kalau sifat dzatiyah itu sifat yang sudah ada pada Allah betul-betul, tidak akan terpisah Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Di antara sifat dzatiyah yang tidak akan terpisah dari Allah adalah sifat ulu. Dan ketika ada yang mengatakan manusia Allah Ta'ala bertempat di salah satu bagian dari bumi ini menafikan sifat ketinggian Allah Ta'ala. Berarti enggak tinggi lagi dong Allah, gitu kan? Enggak tinggi lagi. Ya. Dan itu di antara akidah Nasrani, yaitu akidah Nasrani Allah Ta'ala, ya, akidah manunggal engkau lah Gusti, titisan dari Allah gitu lah. Ini kan berarti kan Allah Ta'ala melebur bersama makhluknya gitu kan? Yang juga akidah asal Jahmiyah seperti itu, ikutan. Dulu Jahm bin Sofwan itu karena banyak membahas masalah agama, tapi enggak pakai dalil, dia pakai logika. Kemudian di suatu tempat di daerah Khurasan Persia, beliau ketemu dengan orang-orang musyrikin dari mazhab Samniyah, tidak percaya adanya ilah, enggak percaya Samniyah, ya. Ketemu dengan orang-orang Samniyah, kemudian orang-orang Samniyah kenal, kamu Jahm ya? Kami tahu kamu siapa, gitu kan? Iya, saya Jahm, kata Jahm bin Safwan. Ini awal mazhab Jahmiyah ini. Ya. Akhirnya orang-orang Samniyah ini pengen battle sama Jahm. Kita ngadu yuk gitu. Kalau ke bahasa orang Jakartanya biasanya kok nantangin main bola gitu. Ngadu yuk, ngadu di sini artinya adu argumen. Kalau misalnya kami bisa menegakkan hujah atasmu wahai Jahm, kamu masuk agama kami. Tapi kalau kamu bisa menegakkan hujah atas kami, kami masuk ke agama kamu. Ya, oke, okay, sip gitu. Ya, jadi diajak diskusi. Yang mana metode inilah yang banyak menyesatkan banyak mahasiswa, ya. Anak-anak muda. Maka oke, okay, diokein sama Jahm bin Safwan. Ditanya sama mereka, apakah kamu mengetahui atau apakah kamu menyangka ada yang namanya sesembahan ilah Allah? Iya, kata Jahm. Nah sekarang kamu bisa melihatnya? Enggak, kata Jahm. Kamu bisa mendengarnya, mendengar suaranya? Enggak. Kamu bisa mencicipinya? Tidak. Kamu bisa merasakannya? Tidak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu selama ini yang kamu sembah itu mana dan siapa? Maka mulai keheranan. Jahm bin Safwan bingung, ya kan? Sebenarnya kalau kita kebiasaan Al-Qur'an As-Sunnah, itu pertanyaan gitu malah kita close dari awal, kita blokir dari awal. Tahu antum syaitan pengen supaya nanti lama-lama kan ngomong gitu kan? Iya. Coba kalau misalnya antum ditanya sama seseorang, "Pak, sampean muslim ya?" Iya. Sampean ngeliat gak sesembahan sampean? Allah, ngeliat Allah gak? Kira-kira kalau antum udah ditanya kayak gitu, langsung alarm kan? Langsung, wah ini setan ini, pengen nanya-nanya nanti ujung-ujungnya supaya saya kafir. Gak usah nanya kayak gitu, diam. Gitu kan? Jadi sebelum menjadi syubhat, diblokir. Kalau kita Jahm diterima, enggak saya gak ngeliat, enggak saya gak denger, saya gak ngerasain, saya enggak ada, enggak. Lah terus selama ini kamu tuh yang kamu sembah tuh siapa sebenarnya? Kok enggak ada semuanya? Mulai bingung dia. Akhirnya berpisah selama 40 hari ya. Jahm bin Safwan itu bingung mencari Tuhannya gitu. Bingung di sini siapa berarti yang saya sembah selama ini gitu. Ngedengar tidak, ngelihat tidak dan seterusnya. Bingung dia. Ya, 40 hari ya. Mungkin yang 40 harian itu gara-gara itu tuh, ya. Nah, 40 hari itu, ya. 40 hari tidak mengetahui siapa yang dia sembah. Tapi akhirnya kemudian berpikir, belajar secara logis, ketemu dengan jawaban yang mana jawaban itu syubhat besar. Jawaban itu syubhat besar. Yang syubhat tersebut dari kalangan Nasrani, ya. Itu, ya, udah sesat. Nyari kunci jawaban sama orang yang tidak kalah sesatnya. Akhir, tapi syubhat seperti kebenaran gitu. Datengin orang Samniyah tersebut. Sekarang saya udah punya argumentasi. Ya. Wahai orang Samniyah, kalian kan mengingkari adanya Tuhan. Dan kalian menanyakan kayak gitu kemarin ke saya sampai saya ragu-ragu gitu kan. Akhirnya sekarang saya tahu Tuhan saya. Gitu. Saya tanya kepada kamu wahai Samniyah, apakah kamu melihat udara? Tidak. Kamu mendengar udara? Tidak. Ya. Kamu mengecapi udara? Memakan udara? Berterasa di diri kamu? Enggak. Ya. Maka begitulah Tuhan kita. Apa kemudian kata Jahm? Inilah Tuhan kita. Udara ini, hawa. Inilah Tuhan kita. Gitu. Bukannya bilang Allah Tuhan kita, tapi bilang inilah Tuhan kita, udara yang kita rasakan ini. Ini Tuhan kita yang gaib ini. Memang dia tidak dilihat, tidak didengar, tapi dia ada seperti ini. Tambah sesat gak? Tambah bahlul, ya. Tambah bahlul, ya. Ya, ya. Begitu. Kelihatannya seperti logis, subhat, tapi ancur-ancuran. Jadi nyembah udara, nyembah angin. Habis itu gitu. Mungkin anda nggak tahu cerita seluruhnya, Samniyahnya mungkin bingung, ya. Gue kira gue doang yang bahlul, kata Samniyah, mungkin gitu ya. Ternyata lebih bahlul lagi nih Jahm ini, ya. Ya, Udah seperti itu. Ya mulai setelah itu memang tambah parah, tambah parah, tambah parah. Karena memang apa? Tidak ada bimbingan dari ulama thulabul ilm. Enggak, mikir sendiri, kemudian tajawul, ya piknik ilmu, ya diskusi, syubhatnya kemana-mana akhirnya. Ya, ya ancur-ancuran benar-benar. Itu asal usul Jahm bin Safwan sampai seperti itu. Makanya Jahm bin Safwan itu lama-lama mengatakan bahwasanya segala semesta ini adalah representatif dari Rob kita. Iya, yang itu madhab Manunggalingga Wulugosti ya itu. Iya, iya. Kemudian sampai mana tadi? Hah? Enggak sampai mana-mana. Sampai mana tadi? Iya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim bal huwal aliyyu bidhatihi wa sifatihi wa 'uluwihi wa sifatihi adh-dhatiyyah allati la yanfaku 'anha wa annahu mustawin 'ala 'arsyihi kama yaliqu bi jalalihi wa anna dhalika la yunafi ma'iyyatah. Ini udah diulang-ulang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal Allah Ta'ala, tidak ada seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Wa uradtu biqauli, dan yang saya maksud dari perkataan saya dzatiyah tauqidu haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya dzatiyah ma'iyah haqiqiyah dzatiyah, yaitu saya pengin menegaskan hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bersama secara zat di sini adalah Allah Ta'ala di samping kita, di sisi kita. Bukan itu maksudnya. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ard. Saya tidak memaksudkan bahwasanya dengan kalimat itu, saya tidak memaksudkan bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya di bumi. Tidak. Ya. Anda pernah mendengar penceramah, ya, yang ceramah gitu, Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi di sepertiga malam terakhir. Benar enggak tuh? Salah, fatal enggak itu salahnya? Fatal sekali. Kalau berpikir ya, kalau enggak mikir ya seolah-olah benar. Karena seolah-olah sesuai dengan hadis enggak? Yang sesuai dengan hadis ila sama'id dunya, ke langit dunia, bukan ke bumi. Lah kalau ke bumi, enggak ke bumi. Ya, ya begitu Syekh Reksi ya, insyaallah ya. Iya. Tadi kita ngomong turun ke bumi ya, antum malah turun ke karpet ya, masyaallah. Ya udahlah kalau gitu kita cukup sampai situ aja, insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada ana pekan depan hari Kamis. Ana izin karena daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, jadi dua pekan lagi insyaallah kita bahas qaid mutlan kasbu syubhat. Ya, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.